Yang pertama akan ditanya sebelum kakinya bergeser adalah di dipakai untuk apa umurnya itu. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Pertanyaan kedua tentang ilmunya. Tentang ilmunya. Ya, fima fa'ala fihi. Dalam hal apa dia beramal? Sering diterjemahkan diamalkan atau tidak. Ini kurang tepat. Sebab tidak semua ilmu bisa diamalkan. Ya, dengan jawari. Tidak semua ilmu bisa diamalkan dengan anggota badan. Akidah, tauhid, bisa diamalkan dengan jawari? Tidak bisa. Tapi apa? Diyakini dengan hati. Ya. Kita tahu Allah bersemayam di ars. Kita yakin bahwa Allah maha pengatur seluruh jagat raya kehidupan kita. Bagaimana kita mengamal? Berbeda ketika kita mengetahui bagaimana cara wudhu Nabi, cara manasik haji Nabi, cara sholat Nabi. Ya, kita apa? Ya. Makanya dimaksud fima fa'ala fi oleh beliau ditafsirkan hal fa'alahu khalifan liwajhillah. Apakah dia beramal itu ikhlas karena mengharap wajah Allah? Ikhlas ingin mendapatkan ridha Allah. Fayuthabu alaih, lalu dia dapat pahala. Am fa'alahu riya'an wa sum'atan wa yu'aqabu alaih. Atau dia beramal itu karena dia ingin dilihat, karena sum'ah ingin didengar, lalu dia akan dihukum. Yeah. Orang yang berbuat riya dalam beramal bukan hanya amalnya tertolak, bukan hanya amalnya tidak diterima, tapi apa? Dia berdosa karena telah menyekutukan Allah. Baik, wa an ilmihi fi ma fa'ala fi. Ya, tentang ilmunya bagaimana sifat pengamalan ilmunya itu. Ya. Apakah ilmu harus diamalkan? Ya. Dalam hal ilmu yang memang harus mengamalkan. Ya, bagaimana cara berwudu? Tentu ini harus diamalkan. Orang yang tidak berwudu tentu tidak sah salatnya. Begitu juga salat. Salat pun hanya yang 5 waktu. Antum mengetahui ilmu salat duha, ilmu salat tahajud, tahu berapa jumlah rakaatnya, kemudian sifat rukuk sujudnya, bacaannya, kemudian antum tidak amalkan, berdosakah? Tidak berdosa. Karena salat tahajud, salat malam tidak wajib. Ya. Jadi ilmu harus diamalkan, ilmu yang mana? Ilmu yang wajib. Ya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu. Yang ketiga ditanya tentang hartanya. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu? Bekerja, bertani, dagang, korupsi, mencuri, menipu dan seterusnya. Kalau toh dia bertani, apakah bertani dengan cara yang halal? Ya, kalau dia berdagang, apakah dagang dengan cara yang halal? Tidak menyembunyikan cacat barang, tidak menjual sesuatu yang dilarang oleh Islam, seperti menjual anjing, menjual patung, menjual gambar yang bernyawa, menjual hal-hal yang haram, barang-barang yang haram, khamr, babi, darah, dan seterusnya. Ini pun bagian dari pertanyaan. Ya. Diteruskan wa fima anfaqahu. Setelah didapatkan harta itu, kemana engkau habiskan? Kemana engkau nafkahkan? Jadi ada dua pertanyaan. Khusus harta ada dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan? Setelah engkau dapatkan untuk apa? Ya. Untuk menafkahi anak istri, untuk membiayai anakmu yang di pesantren mencari ilmu syar'i, atau justru untuk maksiat. Ini ditanya. Yang terakhir wa an jismihi fi ma abrahu. Tentang jisimnya, tentang jasadnya, tentang badannya dihabiskan untuk apa, dipakai untuk apa. Tentu tangan, kaki, mata, dan sebagian dari fisik dipakai untuk apa? Ya, pertanyaan hanya empat intinya, tetapi mencakup ratusan, mungkin ribuan pertanyaan. Karena menyangkut tentang mata, kaki, ya, menyangkut dari mana harta itu, padahal berapa tahun kita mencari harta setiap hari, akan ditanyakan subhanallah. Ini pertanyaan yang akan Allah ajukan dan kita mempertanggungjawabkannya kelak. Nah, sebelum hari itu tiba, sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada kita, maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan penyesalan di hari itu. Jangan sekali-kali mencari harta dari jalan yang haram. Walaupun kita dapatkan 10 juta, 5 juta setiap hari keuntungannya, tapi dengan cara yang haram, jauhi jauh-jauh. Ya, tidak boleh kita berputus asa bahwa sulit mencari dengan jalan yang hak, apalagi yang halal. Ini ucapan batin, ini ucapan syaitaniyah, ini ucapan putus asa. Kita harus yakin bahwa yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Dari zatnya saja lihat, yang haram bisa dihitung, babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan nama Tuhan Allah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ditambah yang masih tersekik, binatang yang bersaring dan berkuku tajam untuk menerkam mangsanya, sedikit sekali. Sangat sedikit. Yang banyak, yang ratusan, bahkan ribuan, halal. Maka tidak boleh kita berputus asa, wajib kita meyakini bahwa yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Ya. Ada dua sanad, yang satu hasan, yang satu sahih. Atau sanad yang derajatnya tidak sampai kepada sahih dan di atas hasan. Ini ucapan Imam At-Tirmidzi. Panjang lebar, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengomentari ucapan Imam At-Tirmidzi dan beliau membawakan beberapa riwayat dari hadis ini yang sebagiannya dhaif, tetapi sebagiannya hasan. Atau banyak riwayatan sehingga satu dua ada empat, ya, ada empat. Lalu terakhir dia mengatakan khulasatul qaul, kesimpulannya bahwa annal haditha marfu'un hasan, bahwa hadis di atas marfu', sehingga hadis marfu', hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sampai kepada Nabi, hanya berhenti pada Abu Hurairah atau pada Ibn Abbas atau pada Nazlah atau pada seorang sahabat, disebut iya marfu. Kalau marfu sampai kepada Allah dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah, maka hadis iya kutub. Kata beliau annal haditha marfu'un hasan, hadis di atas marfu, sanadnya sampai kepada Nabi dan derajatnya hasan. Kenapa beliau mengatakan hasan padahal ada beberapa sanad yang dhaif? Li syawahidihi al-madhkura, karena berdasarkan syahid-syahid mutaba'ah-mutaba'ah hadis-hadis lain yang semakna yang telah disebutkan oleh beliau, kecuali hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi ada dua riwayat, yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, yang dua-duanya tidak sahih. Ya, berarti ada tiga syawahid, tiga mutaba'ah, dan menyebabkan hadis tadi terangkat derajatnya menjadi hasan dan bisa dipakai hujjah. Kemudian fikul hadis, kesimpulan hukum dari hadis ini yang pertama, ni'amullahi 'alal 'ibadi katsira. Nikmat-nikmat Allah kepada para hamba banyak. Banyak sekali, tidak bisa dihitung. Apabila kita ingin menghitung dengan catatan, dengan komputer, dengan kalkulator, nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, maka tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup kita menghitung. ولذلك سيسأله الله عن النعيم الذي كان فيه. Oleh sebab itu, telah Allah akan bertanya kepada kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Akan ditanya, walaupun kecil saja. Nabi pernah keluar dengan perut lapar, bertemu dengan Abu Hurairah, perut lapar, bertemu dengan Abu Bakar, Umar, perut lapar, semuanya kelaparan semua malam itu. Kemudian datang kepada seorang ansor, kemudian disembelihkan kambing, sambil menunggu kambing itu matang, dihidangkan rutab, kurma yang masih muda, manis tapi masih muda, dan selesai makan, Nabi mengatakan, tadi kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar, sekarang kita kenyang, wallahi ini akan ditanya oleh Allah kelak. Ini akan ditanya oleh Allah kelak. Nikmat seperti ini. Apa ya, apalagi yang lebih besar dari ini? Ya, kita mendapatkan rumah yang bagus, mobil yang mewah, bukan hanya satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nikmat yang sangat besar. Akan ditanya satu persatu. Ya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu, kalian telah akan ditanya tentang segala nikmat yang telah diminta. Ini bukan berarti agar pertanyaan sedikit maka kita disuruh mengurangi kenikmatan, tidak mau makan enak, tidak tahu, tidak mau minum enak, padahal kita mampu beli. Bagaimana orang-orang tarekat sufiyah? Tidak. Tidak seperti itu. Karena yang paling tepat mengamalkan ayat ini, hadis ini adalah Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi mengharamkan kenikmatan pada dirinya? Tidak. Nabi memilih makanan yang beliau sukai, berarti yang enak, menurut selera beliau. Ya, beliau menikahi wanita-wanita yang beliau ingini, yang menarik hati beliau. Dan beliau tinggalkan wanita-wanita yang tidak menarik hati beliau. Ya, pernah ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada beliau. Beliau melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan beliau tidak berhajat, beliau tidak tertarik. Berarti beliau menikah dengan wanita atas dasar ketertarikan. Ya, bukan semata-mata menolong. Ya, sebab kalau Nabi nikah niatnya hanya menolong, tentu Nabi tidak akan pilih-pilih. Ya. Dan berarti wanita yang ditolong oleh Nabi hanya sedikit. Hanya 11, tinggal 2, kemudian hanya 9 wanita yang ditolong oleh Nabi. Ya, sedikit. Ya, para sahabiyah semuanya ditolong oleh Nabi dengan ajaran Nabi, dengan nasihat Nabi, dengan harta Nabi. Maka Nabi nikah ya memang untuk kelangsungan rumah tangga. Rumah tangga tidak akan berlangsung tanpa syahwat. Tidak akan berlangsung. Ya. Maka lihat bagaimana akhirnya Saudah binti Zam'ah menyerah ketika ada niat dari Nabi untuk menceraikannya karena umurnya sudah tua. Maka Saudah binti Zam'ah menyerahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena rumah tangga memang harus ada syahwat. Tidak ada syahwat, bukan rumah tangga. Ya, hari ini. Jadi kenikmatan yang akan Allah tanyakan kepada kita bukan berarti bahwa kita disuruh menjauhi semua bentuk kenikmatan. Ya, karena Rasul dan para sahabat menikmati dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, wanita dinikmati yang halal. Kemudian al-'abdul mu'min yad'u ni'amallahi bima yardallah. Seorang hamba yang beriman, seorang hamba mukmin, meletakkan, menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan yang diridhai Allah. Nah, ini ciri hamba mukmin, dia menggunakan nikmat Allah, mobilnya, motornya, uangnya di jalan yang diridhai Allah. Dipakai kemana mobil itu, menyenangkan anak istri, jalan-jalan halal. Iya, mengantarkan tetangga yang sakit ke rumah sakit berpahala. Ya, pergi mencari ilmu, majlis ilmu, majlis ta'lim. Ya, ayin. Gunakan nikmat di jalan yang diridhai Allah. Yang ketiga, al-haqqu 'ala ibtinamil hayati bima yaradallahu ta'ala wal ikhlasi fil 'amal wa iktisabil mali min turukin mashru'atin liyakuna halalan wa sarfihi fi wujudil khair wa ma amara Allah bih. Anjuran untuk menggunakan kehidupan kita ini di jalan yang diridhai Allah. Jangan sampai kita melaksanakan kehidupan ini kemudian mendatangkan kebencian Allah. Ya, dan anjuran untuk ikhlas dalam ramah. Jangan sampai capek-capek kita sholat, capek-capek kita puasa, capek-capek kita jihad, semuanya ditolak oleh Allah. Bagaimana hadis baik, kaum muslim, ada tiga orang, yang pertama habis hartanya untuk sedekah, yang kedua habis waktunya untuk berdakwah, dia berilmu kemudian berdakwah, yang ketiga dia mati di jalan Allah, membela agama Islam, tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Itu semua dia lakukan karena riya sum'ah. Ya, maka jangan sampai. Ya, orang yang tidak beramal lebih baik daripada orang yang beramal tapi riya. Ya. Kenapa? Ada kebesaran Allah. Ada kebesaran makhluk bersanding dengan kebesaran Allah. Bagi dirinya lebih besar makhluk daripada Allah. Ini orang yang berbuat riya. Ya. Riya ingin sesuatu yang berupa materi, yang berupa uang, yang berupa jabatan, ini buruk. Tapi lebih buruk lagi apa? Pujian. Lebih buruk lagi. Ya. Ada orang datang ke masjid karena di masjid banyak makanan. Niatnya enggak mau jamaah, tapi banyak makanan di masjid, lalu dia pura-pura salat jamaah, ngincer makanan itu. Riya atau tidak? Riya. Buruk. Buruk sekali. Yang kedua, ada orang ingin disanjung sebagai ahli ibadah. Ingin dibilang ahli. Lalu dia datang ke masjid. Enggak ada apa-apa di masjid. Dia enggak dapat makanan, enggak dapat uang. Ya, dia datang ke masjid dengan niat agar dipuji, disanjung, diterima oleh masyarakat. Lebih buruk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Iya, yang kedua. Lebih buruk yang kedua. Yang pertama buruk, tapi dia berhajat kepada makanan itu. Buruk. Yang kedua, seseorang tidak berhajat, tidak butuh dengan nama sanjungan, tidak butuh. Orang enggak nyanjung kita, kita enggak mati. Adapun makanan uang kita butuh. Gitu ya. Maka buruk sekali orang yang ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kebesaran. Buruk sangat-sangat. Ya. Selanjutnya, hifdzul jismi mimma harrama Allah wa tathhiruhu li ta'ati Allah subhanahu. Menjaga jisim menjaga jasad dari apa yang Allah telah haramkan. Maka jangan sampai jasad kita, jangan sampai perut kita kemasukan apa yang haram. Khamar, darah, babi, jangan sampai. Uang yang didapat dari mencuri, korupsi, menipu, jangan sampai. Ya, atau kita tidak mencuri, tetapi kita makan hasil curian. Kita tidak korupsi, tetapi kita makan hasil korupsi. Ya, kita tidak bermain riba, tetapi kita ikut makan riba. Jangan. Jangan. Kecuali sesuatu yang sifatnya dugaan. Ya. Ada pegawai bank, umumnya pegawai bank hasilnya riba. Kita diundang ke rumahnya, makan. Ya, walimah misalnya. Makan jangan. Makan jangan. Iya, makan. Makan. Ya, karena tentu ini dugaan. Ya, kecuali ditulis di situ besar-besar, saudara, ketahuilah bahwa yang saudara makan ini semuanya adalah hasil riba kami. Nah, ayo jelas itu. Ya, kan enggak ada kayak gitu. Ya. Mana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi diundang makan oleh perempuan Yahudi? Dan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mayoritas kasabnya, usahanya adalah riba. Tapi Nabi datang dan memakannya. Dan yang dimakan daging. Dan Nabi tidak bertanya kepada perempuan Yahudi siapa yang menyembelih daging ini. Ini pelajaran tambahan bahwa sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani, sembelihan ahli kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, halal apa haram? Halal. Yahudi yang dulu, Yahudi yang sekarang, tidak ada beda. Nasrani yang dulu, Nasrani yang sekarang, tidak ada beda. Ya, dan Nabi juga tidak bertanya kepada perempuan itu, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Dari usaha ribamu atau bukan? Nabi tidak bertanya. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk bertanya ketika kita diberi uang, diberi hadiah, ada orang membeli makanan kita dan seterusnya. Tidak diwajibkan bagi kita, tidak perlu bagi kita untuk bertanya, ini uang dari mana? Tidak. Ya. Termasuk tidak perlu kita bertanya kepada orang-orang, ini menyembelihnya bagaimana? Dengan baca bismillah atau tidak? Tidak perlu. Hulu, berlebihan. Wa tathiruhu li ta'atillahi subhanahu. Dan dianjurkan kita untuk menundukkan jisim kita, untuk menundukkan jawari kita, anggota badan kita, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, mata kita, farji kita, semua pendengaran dan seterusnya kita tundukkan, kita pergunakan untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, satu dua lagi ya. Wa ayyata'allama al-insanu al-'ilma an-nafi'a wa ya'mala bihi khalsan lillah ta'ala fa yantafi'a huwa bihi wa yanfa'u ghayrahu. Dianjurkan kepada seorang manusia untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Maka jangan sekali-kali mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi kita. Kita masih pemula, kita bukan ulama, kita bukan orang yang hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Maka mubazir kalau kita sampai membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Para ulama menghitung ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Apa di antaranya? Iya, ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Ya, ini tidak ada manfaatnya. Ini nasihat para ulama yang ditulis oleh Rajab Hambali jika beliau menulis kitab Al-Ilmu Bainas Salaf Wal Qalaq. Ya. Ilmu filsafat. Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya. Dulu kaum muslimin membahas ilmu filsafat ini menjadi dua. Ilmu filsafat yang berhubungan dengan tabiiyah, ya, bagaimana air kok bisa selalu mencari tempat yang rendah, bagaimana api itu panas, bagaimana dan seterusnya ilmu tabiiyah, ilmu alam, ini bagus, ini baik, ini alam. Yang kedua, yang berbicara tentang ketuhanan. Ya, siapa itu Tuhan sebenarnya? Apa maunya Tuhan dengan menciptakan jagat raya ini? Dan seterusnya. Nah, ini yang buruk. Nah, kaum muslimin lebih asyik mempelajari ilmu filsafat yang berhubungan dengan ketuhanan. Akhirnya ilmu filsafat yang berhubungan dengan tabiiyah ditinggalkan. Ya. Maka Ibn Arabi, kemudian Al-Faryabi, kemudian Ibn Khaldun, kemudian banyak ahli-ahli filsafat ini sibuk, termasuk Al-Ghazali, ya, penulis Ihya Ulumuddin, sibuk dengan ilmu filsafat yang ke arah ketuhanan. Dan ini buruk sekali. Karena apa? Karena tentang Tuhan, tentang Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah selesai, terjawab. Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada pertanyaan tentang Allah yang belum terjawab. Ketika tidak ada, maka itu bukan pertanyaan yang hak. Seperti bagaimana cara Allah bersemayam di arsy. Ini bukan pertanyaan yang hak, ini pertanyaan batin. Seperti apa tangan Allah itu? Seperti kita? Apa seperti bulan? Apa seperti tangan binatang? Ya, ini pertanyaan yang batin. Itulah filsafat. Kemudian ilmu kalam berangkat dari filsafat, kemudian berbicara tentang ketuhanan. Ini ilmu kalam. Ilmu kalam bukan ilmu akidah. Ya, ilmu mantik. Ilmu logika, ilmu berbicara, ya, ini tidak ada faedah. Apa yang ada faedahnya? Ilmu fikih, ilmu tafsir, ya, inti dari itu semua ilmu hadis. Syalbani mengatakan ahli fikih dia harus merujuk kepada ahli hadis, ahli tafsir harus merujuk kepada ahli hadis, ya. Ahli ra'yu dia harus merujuk kepada ahli hadis. Adapun ahli hadis tidak perlu merujuk kemana-mana. Ya, karena ahli hadis otomatis ahli tafsir, otomatis ahli fikih. Karena tafsir, fikih dan seterusnya terpulang kepada hadis. Tak mungkin kita mengetahui ilmu tafsir, tidak mungkin kita bisa paham ayat-ayat Allah tanpa hadis. Ya, maka al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat ditafsirkan oleh para imam ahlul hadis. Yang terakhir, mas'uliyatul insani yawm al-qiyamah wa annahu muhasabun ala amali. Pertanggungjawaban manusia nanti pada hari kiamat. Dan bahwasanya manusia akan dihisab berdasarkan amalnya, amal apa yang dia lakukan. Dan amal ada jawarih, ada amal al-qulub, ada amal hati, ada amal anggota badan. Nanti ingat, lebih besar mana, amal anggota badan apa amal hati? Iya, amal hati. Lebih besar mana, keburukan anggota badan apa keburukan hati? Keburukan hati. Keburukan anggota badan, membunuh misalnya, mencuri misalnya, berzina misalnya, dan seterusnya, tidak ada yang menyebabkan kafir. Adapun keburukan hati menyebabkan kafir. Apa keburukan hati? Meragukan adanya siksa kubur, meragukan kekekalan surga dan neraka, meragukan kekuasaan Allah. Kafir, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji setiap tahun. Maka hati jauh lebih besar daripada jawab. Ya. Kita lanjutkan 408. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca sepotong ayat tidak diawali dengan ta'amur, tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung membaca ayat ini, surat Az-Zilzalah. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Bumi punya kabar, bumi punya informasi. Hari itu hari kiamat, informasi itu dibuka, disebarkan oleh bumi. Ya, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tanpa membaca ta'awudz, tanpa membaca bismillah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Tsumma qala. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian khabar apa yang diceritakan oleh bumi? Apa yang dimaksud khabar yang disampaikan oleh bumi? Ya, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini jawaban para sahabat ketika mereka tidak mengetahui tentang ilmu syar'i. Dipulangkan kepada Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang agama ini. Qala, Nabi menjawab, fa inna akhbaraha, sungguh khabar bumi yang dimaksud pada hari itu, an tashhada ala kulli 'abdin, bahwa pada hari itu bumi bersaksi, bumi menyatakan, ala kulli 'abdin aw 'ammatin, terhadap seorang hamba, baik laki dan perempuan. Abad, hamba laki-laki. Amat, hamba wanita. Baik laki atau wanita, bima amila ala zahriha, terhadap apapun yang dia lakukan di atas punggung bumi itu. Siapapun yang hidup, tentu dia berada di punggung bumi. Ya. Nah, maka bumi tahu apa yang dilakukan oleh manusia di punggung bumi ini. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang berjudi, sembunyi-sembunyi, menipu, menyuap, bumi tahu. Ya, yang dimaksud tentu tidak harus tepat. Ya, bagaimana kalau dia naik ke pohon biar bumi itu enggak tahu? Ya, atau dia naik pesawat, ya kan bumi enggak tahu tuh. Ya, biar bumi tidak bersaksi nanti. Ini kila. Ya, tahu. Allah Taala, kalau toh bumi tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah memberitakan itu, memberitahukannya kepada bumi. Takul, bumi itu mengatakan hari itu, amilta kaza wa kaza, wahai fulan, kata si bumi, engkau melakukan ini begini, engkau pernah berzina. Ya, di punggungku di bumi, di tempat anu, fi yaumi kada wa kada, di hari anu, di tanggal anu, di tahun anu. Ya, bumi punya catatan. Catatan yang direkam oleh bumi ini sangat-sangat akurat, lebih akurat dari catatan manapun. Ini. Jadi bumi bersaksi. Ya. Maka beruntung kita ketika kita melakukan amalan-amalan soleh yang disaksikan oleh bumi, ya, sujud, ruku, baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya disaksikan oleh bumi. Lalu bumi mengucapkan begini-begini. Dan betapa ruginya, betapa malunya, betapa dahsyatnya seandainya yang kita lakukan maksiat, kita berzina, kita minum khamr, kita berjudi, kita mencuri, semuanya dibeberkan oleh bumi. Semua orang tahu. ya yaumil mahsyar. Wa hadhihi akhbaruha, kata Nabi. Inilah yang dimaksud khabar yang disampaikan oleh bumi. Itu yang dimaksud. Nah, apa ini? Ilmu apa ini? Ilmu apa? Ya, ilmu tafsir. Ini ilmu tafsir datang dari mana? Datang dari hadis. Maka tepat ucapan Syalban. Ya, ahli hadis otomatis ahli tafsir, ahli hadis otomatis ahli fikih. Tapi ahli fikih belum tentu ahli hadis. Dia harus bertanya kepada ahli hadis. Ya, ketika dia memahami sebuah hadis, ya, difahami dari sebuah hadis bahwa ada hadis yang mengatakan jika engkau datang ke jamaah sholat sementara sok pertama sudah penuh, tidak bisa diisi lagi, kemudian engkau membuat sok kedua dan engkau sendirian, ya, maka tariklah satu ke belakang, berikan isyarat. Ahli fikih membahas hadis ini dengan mengatakan misalnya bolehnya menarik seseorang, bolehnya memberikan isyarat agar orang itu mundur menemani dia, dan diperintahkan kepada yang sebelahnya untuk mengisi yang kosong, karena ketika yang satu mundur tentu tempat itu kosong, maka diisi dari sebelah kiri atau sebelah kanan, dan seterusnya dibahas oleh ahli fikih, ya, batal pembahasan itu ketika ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif, batal. Maka ahli fikih harus bertanya dulu kepada ahli hadis, ini hadis sahih atau tidak. Ya, kalau hadis tidak sahih, tidak perlu ada pembahasan seperti itu, hadis dhaif. Tidak perlu berkomentar, tidak perlu mengambil pelajaran dari hadis dhaif. Bahkan tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau bahwa ahli fikih harus ahli hadis. Artinya harus merujuk, harus bertanya, harus taat, harus mengikuti ahli hadis. Begitu juga ahli tafsir. Berapa banyak tafsiran-tafsiran, bahkan tafsirnya yang paling bersih. Tafsiran yang kitab tafsir yang paling bersih. Kitab tafsir apa? Ya, Ibnu Katsir yang paling bersih. Yang dimaksud yang paling bersih dari hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, la asla lahu, Israiliyat, yang paling bersih itu Ibnu Katsir. Ya. Tapi antum yang baca kitab tafsir Ibnu Katsir, apalagi yang dengan syarahnya, yang dengan keterangan-keterangan para ulama, kita dapati bukan hanya belasan tapi puluhan hadis yang dhaif, hadis yang la asla lahu, ada Israiliyat, ya, termasuk yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika membawakan hadis dhaif bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Jumat, menciptakan air pada hari Sabtu dan seterusnya. Ini hadis dhaif. Ya, nah, jadi sekali lagi ahli tafsir harus merujuk kepada ahli hadis. Ahli hadis tidak perlu merujuk kemana-mana, karena ahli hadis dia bukan hanya periwayat hadis, tetapi memahami makna hadis. Maka lihat Imam Bukhari misalnya, apakah Imam Bukhari hanya menuliskan hadis-hadis Nabi nomor 1, nomor 2, nomor 3? Tidak. Imam Bukhari membawakan judul-judulnya. Berarti beliau memahami apa yang beliau tahu. Ya, inilah ahli hadis. Ya. Dan ahli hadis inilah yang menjaga agama ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, Allah setiap zaman, setiap masa akan membangkitkan seseorang yang akan membersihkan mana yang betul sabda Nabi, mana yang bukan. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ya, maka ahli hadislah yang memelihara agama. Rawah al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi dan beliau mengatakan hadis hasan. Kemudian seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau berkomentar terhadap sanad hadis ini. Ya. Pertama, beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Li'anna fihi Yahya ibn Abi Sulaiman wa huwa layyinul hadis. Karena di dalam sanad hadis ini terdapat Yahya bin Abi Sulaiman dan dia layyinul hadis, yang dimaksud tidak kuat, tidak tikok, tidak perut. Ya. Yes. Walakin lahu syahid. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid, mempunyai mutabah, mempunyai penguat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah al-Jursi yang ditakriz oleh Imam At-Tabrak. Ya. Yes. Maka dengan syahid ini maka bisa dijadikan hujjah. Maka beliau mengatakan wal haditsu bihi hasan insyaallah taala. Ya, hadis ini hasan insyaallah taala, beliau pendapat dengan Imam At-Tirmidzi hasan. Hadis yang hasan bukan hadis dhaif walaupun belum sahih. Artinya bisa dijadikan hujjah. Dan karena hadis ini bisa dijadikan hujjah, beliau mengeluarkan 4 fawaid, 4 kesimpulan hukum. Yang pertama, khairu ma fuddira bihi kitabun Allah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir terbaik, tafsiran terbaik terhadap kitab Allah adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tafsir terbaik. Loh, bukankah tafsir terbaik itu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Iya. Dari satu sisi. Ya. Dari sisi yang lain, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu sendiri. Maka yang dimaksud tafsiran itu yang datang dari luar Al-Qur'an. Tafsiran yang datang dari luar Al-Qur'an. Tafsiran yang datang dari luar Al-Qur'an apa? Sabda Nabi, ucapan para sahabat, ucapan Ibnu Abbas, ucapan Anas bin Malik. Ini tafsiran terhadap Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu lebih kepada penjelasan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Maka kalau yang dimaksud tafsiran terbaik, terkuat itu yang bagaimana? Tentu jawabnya tafsir ayat bil ayat. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an juga. Misalnya dalam surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Jadi menyembah Allah itu ada batasnya. Batasnya sampai kapan? Sampai yakin. Nah, kemudian yakin ini ditafsirkan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Mudathir bahwa yang dimaksud yakin adalah mati. Nah, ini tentu tafsiran terbaik. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat dengan ayat. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah tafsiran dari luar Al-Qur'an, maka itu adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau ucapkan di sini. Khairu ma fuddira bihi kitabullah huwa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tafsiran terhadap Al-Qur'an adalah tafsiran yang berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika kita mengucapkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan begini, tentu bisa kita terima karena Ibnu Katsir adalah ahli tafsir. Tentu bukan berarti Ibnu Katsir dengan ra'yunya, dengan logikanya, bukan. Tetapi Ibnu Katsir membawakan perkataan para sahabat, ya. Hanya kadang ulama lupa siapa yang dibawakan. Maka ulama itu langsung merujuk kepada Ibnu Katsir. Karena yang diingat oleh ulama, mereka membaca di Ibnu Katsir. Gitu. Seperti kita baca di Ibnu Katsir. Apakah apa yang ada di Ibnu Katsir semuanya ucapan beliau? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kita mengatakan Ibnu Katsir seperti itu. Gitu ya. Nah, yang lebih baik dari itu bagaimana? Ucapan para tabi'in. Yang lebih baik dari itu apa? Ucapan para sahabat. Yang terbaik ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang satu ayat. Di antaranya hadis di atas. Ucapan langsung dari lisan Nabi bahwa yang dimaksud dengan yauma idzin tuhaddithu akhbaraha adalah begini begini begini. Ini tafsiran terbaik. Tentu tidak boleh ada tafsiran lain. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa yang dimaksud bumi mengeluarkan kobarnya itu bumi mengeluarkan magma, bumi mengeluarkan air panas, maka itu tafsiran batin. Tidak mungkin tafsiran bisa diterima sementara berbeda dengan tafsiran Nabi, bertentangan dengan tafsiran Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, inilah tafsir terbaik, yaitu tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira sudah masuk waktu Isya, kita salat dulu, masih ada 3 qawaid, teruskan nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi